sayang kan selalu terucap. Biarkanlah kata cinta kan selalu ku dengar. Karena kaulah kekasih hati yang selama ini yang aku cari. Thank you.